بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita akan melanjutkan. Tapi pada pertemuan yang lalu telah kita baca penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala terkait dengan fitnah tamatsil wal qubur, di mana dua fitnah ini yang menjadi sebab anak manusia terjerumus pada kesyirikan. Dua fitnah ini yaitu fitnah tamatsil wal qubur yang menjadi sebab diibadainya Allata. Tapi pada alinea yang berikutnya berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, farawa Ibn Jarir bi-isnadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid. Dan Ibn Jarir meriwayatkan dengan isnadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid terkait dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu surah An-Najm ayat 19, Afara'aitumul Lata wal Uzza. Qal, Mujahid berkata, kana yaluttul lahumus sawiq famata fa'akifu ala qabrih. Dahulu dia adalah orang yang membuat adonan sawiq untuk mereka, kemudian orang itu pun meninggal, maka mereka pun melakukan iktikaf di atas kuburnya. Wa kadzalika qala Abul Jauza an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan demikian pula ucapan Abul Jauza dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kana yaluttu sawiq lil hajj. Dahulu dia adalah seseorang yang membuat adonan sawiq bagi orang-orang yang berhaji. Faqad ra'aitu anna sababa ibadati wadda wa yaghuth wa ya'uq wa nasra wa lata innama kanat min ta'dhimi kuburihim. Dan sungguh aku melihat, kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah ta'ala, bahwasannya sebab diibadainya Wadda, demikian pula Yaghuth, Ya'uq, Nasra, dan juga Lata adalah pengagungan terhadap kubur-kubur mereka. Thumma ittakhadu laha tamathil. Kemudian dengan sebab pengagungan itu mereka pun mulai membuat gambar-gambar, patung-patung. Wa abaduha, dan akhirnya mereka pun mengibadainya. Kama asyara ilaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini diisyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala syekhuna, berkata syekh kami, wa hadil illah allati li ajliha naha syari' an ittikhadil masajid 'alal kubur. Alasan inilah yang menjadi sebab pembawa syariat melarang untuk menjadikan masjid-masjid, membuat masjid-masjid di atas kubur. Hiyallati awqa'at kathiran minal umam, imma fi syirkil akbar, au fi madunahu minas syirki. Karena inilah yang menjerumuskan sekian banyak orang dari umat-umat yang ada kepada syirkul akbar atau kesyirikan-kesyirikan yang tingkatannya di bawah itu. Fa'innan nufus qad usrikat bitamathilul qaumus salihin. Karena sungguh jiwa-jiwa manusia akan terdorong untuk melakukan kesyirikan terhadap gambar-gambar terkait dengan patung-patung dari orang-orang salih. Wa tamathil yaj'umuna annahu tallasim lil kawakib wa nahwi dalik. Atau juga terkait dengan gambar-gambar, dengan patung-patung yang mereka yakini, yang mereka anggap itu sebagai rasi-rasi bintang yang mempengaruhi perjalanan kehidupan mereka. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Fa inna syirka biqabri rajul allati ya'takidu salahahu aqrab ila nufus min asy-syirki bi khashabah ay hajar. Maka kesyirikan terkait dengan kuburan seseorang yang mereka yakini kesalehannya, ini lebih dekat kepada jiwa manusia dibandingkan kesyirikan terkait dengan pepohonan batu, kayu-kayu ataupun bebatuan. Walihada najidu ahla syirk kathiran yatadarru'una indaha. Oleh karena itu kita jumpai sekian banyak ahlu syirik yang mereka itu merendahkan diri di samping kuburan. Wa yakhsha'una wa yakhda'una. Bagaimana mereka itu bisa demikian khusyuk? Bagaimana mereka itu bisa demikian tunduk? Wa ya'budunahum biqulubihim ibadatan la yaf'alunaha fi buyutillah wa la waqtas sahar. Bagaimana mereka itu mengibadai kubur-kubur tadi dengan kalbu-kalbu mereka. Mereka lakukan ibadah yang itu tidak mereka lakukan di rumah-rumah Allah. Kekhusyukannya, ketundukannya, tidak bisa mereka lakukan yang demikian di rumah-rumah Allah, bahkan di waktu-waktu sahur. Minhum mayasjudu laha. Bahkan ada di antara mereka yang bersujud kepada kuburan. Wa aktsaruhum yarjuna min barakati sala'indaha wa du'a ma la yarjunahu fil masajid. Dan banyak di antara mereka yang mengharapkan barakah salat di samping kuburan, barakah doa di samping kuburan, yang itu tidak mereka harapkan ketika salat, ketika doa itu mereka lakukan di masjid-masjid. Fali ajri hadil mafsada hassaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dataha hatta naha anis salat fil maqbarah mutlaqan. Maka dengan alasan itulah, dengan sebab adanya kerusakan ini, Nabi alaihi salatu wasallam berusaha menghilangkan tape wadahnya hingga beliau pun melarang sholat di pemakaman secara mutlak. Wa illam yaqsudul musalli bi barakatil ba'ah bi salati, walaupun orang yang melakukan sholat tadi tidak menginginkan, tidak meniatkan barakah tempat sholat itu. Kama yaqsudu bi salatihi barakatal masajid, tidak sebagaimana dia itu menginginkan dengan sholatnya barakah masjid. Ketika sholat itu dia akan di masjid, seseorang tentunya apa? Menginginkan barakah sholat yang dia di masjid. Kama naha anis salah waqta tulu'i syams wa ghurubiha. Salam melarang sholat pada waktu terbit matahari dan pada waktu tenggelamnya. Li'annaha awqat yaqsudul musyrikun as-salafi halis syams. Karena waktu-waktu itu, ada waktu-waktu di mana kaum musyrikun mereka melakukan sholat ibadah kepada matahari. Fanaha ummatahu anis salahina id. Maka Nabi alaihissalatu wassalam melarang umatnya untuk melakukan sholat di waktu-waktu itu. Wa illam yaqsudul musalli ma qasadal musyrikun, walaupun orang yang sholat tadi tidak menginginkan, tidak meniatkan sebagaimana yang diinginkan, yang diniatkan oleh orang musyrikun. Sadda lidzari'ah, semuanya indah untuk menutup celah, menutup jalan. Qal, yang berikutnya beliau berkata, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma idza qasada ar-rajul as-salaa 'inda al-qubur mutabarrikan bis-salaa fi tilka al-ba'ah. Adapun ketika seseorang melakukan salat di samping sebuah kuburan dengan niatan mencari barok kah tempat itu dengan melakukan sholat. Fahada ainul mukhada'ah lillah wa lirasulih. Maka sungguh ini merupakan bentuk tipu muslihat terhadap Allah dan Rasulnya. Wal mukhalafah lidinih, bentuk penyelisian, penentangan terhadap agama Allah dan Rasulnya. Wibtida' din lam ya'dhan bihillah ta'ala. Dan ini merupakan bentuk kebid'ahan, mengada-adakan agama, mengada-adakan amalan yang tidak pernah diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fa innal muslimin qad ajma'u ala ma 'alimuhu bid-dirar min diran Rasulillah sallam. Taib, dan sungguh kaum muslimin mereka sepakat di atas apa yang mereka ketahui secara daruri merupakan bagian dari agama Rasul alaihi salatu wassalam. Anna salat 'indal kubur manhyu anha, bahwasanya salat di samping kuburan, salat di samping kubur ini suatu yang terlarang. Wa annahu la'ana man ittakhadaha masajid, dan Nabi alaihi salatu wasallam melaknat orang yang menjadikan kubur itu sebagai masjid-masjid. Menjadikan kubur itu sebagai tempat sholat. Menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Famin a'dhamin muhdatsat wa asbabus syirk as-shalah indaha wittikhaduha masajid. Maka termasuk kebid'ahan yang paling besar, termasuk sebab kesyirikan yang paling besar, yaitu sholat, doa, ibadah di samping kuburan. Dan menjadikan kubur itu sebagai masjid, sebagai tempat sholat, sebagai tempat doa, sebagai tempat ibadah. Wabina'ul masajid 'alaiha. Dan kemudian dengan benar-benar membangun bangunan masjid di atasnya. Wa qad tawatarat an-nusus 'anil nabi 'alaihi salatu wassalam bin nahi 'an dhalik wa taghlid fihi. Dan sungguh telah mutawatir nas-nas dari Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana beliau itu melarang dari perbuatan itu. Bahkan beliau melarang dengan demikian keras. Faqad saraha 'amatut tawaif bin nahi 'an bina'il masajid 'alayha mutaba'atan minhum li sunnah as-sahihah as-sarihah. Dan sungguh keumuman dari kelompok-kelompok yang ada, golongan-golongan yang ada, jelas mereka menyebutkan larangan untuk mendirikan bangunan masjid di atas kuburan sebagai bentuk ittiba mereka terhadap sunnah yang sahihah yang sharihah. وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك. أصحاب Imam Ahmad dan yang selain mereka dari أصحاب Imam Malik, أصحاب Imam Syafi'i dengan jelas menyebutkan haramnya perbuatan itu. وطائفه أطلقت الكراهة. Dan kelompok yang lain, golongan yang lain memutlakkan dengan bahasa karohah. Walladhi yambaghi ayyahmila hadha karohah at-tahrim ihsanan lidhan bil ulama. Dan yang sepantasnya yaitu membawa kata-kata karohah di sana pada makna tahrim. Karahatut tahrim. Yaitu apa? Karahah dalam makna haram. Tapi dalam rangka berhusnudon kepada para ulama. Wa alla yadunnu bihim ayujawizu fi'la ma tawattarat an Rasulillah sallam la'ana fa'ilahu wa naha anhu. Dan jangan sampai kita meyakini, jangan sampai kita mengira mereka para ulama memperbolehkan perbuatan yang secara mutawatir Rasulullah SAW melaknat pelakunya. Yang secara mutawatir Rasulullah SAW melarang perbuatan itu. Fafis sahih Muslim an Jundub ibni Abdullah al-Bajali. Maka dalam sahih Muslim dari Jundub ibni Abdullah al-Bajali radlanhu, qal beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qabla ayamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda 5 hari sebelum beliau wafat, inni ubarri'u ila Allah ayakuna li minkum khalila. Aku berlepas diri untuk menjadikan adanya khalil bagiku dari orang-orang di antara kalian. Fa inna Allah ta'ala qad ittakhadani khalila. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan diriku sebagai khalilnya. Kama ittakhadha Ibrahima khalila. Sebenarnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, lattakhadtu Abu Bakar khalila. Seandainya aku bisa mengambil khalil dari umatku, sungguh aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim masajid. Ketahuilah, sungguh orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ala fala tattakhidul kubura masajid. Maka jangan kalian menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, maka sungguh aku melarang kalian dari perbuatan itu. Wa an Aisyah wa Abdullah bin Abbas qala, demikian pula dari Aisyah dan juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma qala, keduanya berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafika yatrahu khamisah lahu ala wajhih. Pada saat Rasul alaihi salatu wassalam menjelang wafatnya, maka beliau seringkali melemparkan sehelai kain pada wajah beliau, meletakkan sehelai kain pada wajah beliau. Faida irtamma kashafaha. Setiap kali beliau itu sadar, beliau akan membuka kain tadi. Faqal wa huwa kadzalik. Maka dalam keadaan seperti itu, beliau bersabda, la'natullah ala al-yahud wa al-nasara. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi, atas orang-orang Nasrani. Ittakhadu kubura anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u. Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan dari apa yang mereka perbuat. Mutafakun alaih. Wa fi sahihain aida an Abi Hurairah radhiyallahu, dan demikian pula di dalam sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, qatalallahu al-yahud wan nasara. Allah memerangi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ittakhadu kubura anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat untuk beribadah. Wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, la'anallah al-yahud wa nasara ittakhadu kubura anbiya'i masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Faqad naha an ittikhadil kubur masajid fi akhiri hayati. Nah, perhatikan bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam melarang untuk menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid-masjid. Dan larangan ini beliau sampaikan di akhir-akhir kehidupan beliau. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'ala dhalik min ahli al-kitab. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam pada saat beliau itu menjelang wafatnya, beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan itu dari kalangan ahlul kitab. Liyuhadzira ummatahu ayaf'alu dhalik, untuk memperingatkan umatnya jangan sampai melakukan perbuatan yang seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.